sebatang terang, tak ku kenal artinya cinta. Hidup yang sendiri, dunia terasa sepi, tiada teman penghibur hati. Ku coba bercinta, cari hidup bahagia, tetapi itu pun tak ku jumpa. Cinta membuat hidupku menderita, sedih dan duka. Cintalah membuat semua. Pada siapa ku mengadu?